ku terima suratmu nan lalu penuh sanjungan kata merayu syair dan pantun tersusun indah sayang bagaikan sabda wat-wat pujangga. Ku simpan suratmu nan itu bak pusaka yang amat bermutu. Walau kita tak lagi bersuasana ya, cukup sudah tandamu setia. Tapi sayang, sayang, sayang, seribu kali sayang. Kemanakah risalahku kan ku alamatkan? Terimana jawabanku ini hanyalah doa restu ilahi. Semoga lagi kau tak putus asa sayang, pasti kelak kita akan berjumpa. Seribu kali sayang, kemanakah risalahku kan ku alamatkan? Terimalah jawabanku ini. Hanyalah doa restu ilahi. Semoga ladi kau tak putus asa sayang, pasti kelak kita akan berjumpa. Pasti kelak kita akan berjumpa. Juhu.